anggota-anggota tubuh yang wajib dicuci atau dibasuh ketika berwudu. Dan telah kita bahas pula pada pertemuan yang lalu beberapa permasalahan fiqhiyah terkait pembasuhan kepala. Naam. Ada berapa cara atau pilihan seseorang ketika berwudu terkait kepalanya, Bang Is? Ada berapa cara atau pilihan bagi seseorang yang berwudu terkait kepalanya? Dua. Satu. Itu satu. Kedua, begini. Dalil ini. Begini aja. Depan aja. Pertama ini, Ustaz. Ya. Oke. Satu lagi, gini aja. Itu dari pelajaran yang kena sampaikan minggu lalu. Baik. Bang Rian, barakallahu fiik. Datang kan? Nah, Pak Umar. Ada tiga. Ada tiga, ahsan. Yang pertama? Pertama, sempurna dari ahsan. Naam, hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini. Mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian naraddahuma ila makanil ladzi bada'a min. Kemudian mulai kembalikan lagi sampai ke depan bersamaan dengan kedua telinga. Ahsan. Cara yang kedua? Kedua, dia pakai sorban, makan ujung rambut, dibasuh dan di atas rumah. Ahsan. Ujung kepala apa ujung rambut? Ujung awal tubuhnya rambut. Ahsan. Ubun-ubun nasiyah, ya. Dengan sedikit dari sorban. Dan itu sekali, ya, bukan tiga kali. Baik, yang ketiga? Cukup di atas sorbannya saja. Ahsan. Di atas sorbannya saja. Ini tiga pilihan atau tiga cara. Atau kalau mau disimpulkan dengan bahasa lain, ada dua pilihannya. Ada dua pilihan. Yang pertama, kalau dia tidak menggunakan sorban, maka cara mengusap kepala adalah dengan mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan. Yang kedua, kalau dia menggunakan sorban, maka dia bisa melakukan satu dari dua cara. Yang pertama, mengusap sebagian sorban saja. Yang kedua, mengusap bagian sorban dan bagian terdepan dari kepalanya. Dan itu juga marratan wahidah. Telah kita bacakan kemarin beberapa ucapan ulama fiqh bahwa tidak ada satupun riwayat sahih yang menjelaskan Nabi mengusap kepalanya lebih dari sekali. Nah, mereka berdalil dengan hadis pengusapan Nabi di bagian ujung kepala bersamaan imamahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila ia melakukannya bersamaan pengusapannya terhadap imamah dan jumlah cuma sekali, itu tidak mengapa. Tapi yang menjadi masalah, dia enggak pakai sorban dan mengusapkan bagian depan sebanyak tiga kali. Jadi yang mengusap kepala bagian depan sebanyak tiga kali, ada beberapa sisi yang dikritik. Yang pertama, Nabi SAW dalam seluruh hadis Nabi, Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid Al-Majini merupakan dua hadis pokok dalam menjelaskan sifat wudu Nabi. Nabi mengusap seluruh bagian kepala. Dan juga keumuman ayat wamsahu bi ru'usikum, mencakup seluruh bagian kepala. Dari sisi ini dia sudah keliru. Yang kedua, dia mengusapnya lebih dari tiga kali. Sedangkan Nabi tidak pernah mengusap bagian kepala, baik ketika tidak menggunakan sorban maupun dengan sorban, lebih dari sekali. Dan ketika Nabi mempraktekkan wudhunya dengan jumlah sebagian anggota wudhu ini sekali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali, dan kepala tidak pernah lebih dari sekali, Nabi mengatakan faman zada ala hadza faqad asaa wa zalam. Barang siapa yang melakukan lebih dari ini, maka sungguh dia telah melakukan kejelekan dan kezaliman. Dan hal lainnya, sebagian orang dia tidak mengusap kepala sebenarnya. Justru dia mencuci kepala. Dia ambil air di telapak tangannya, kemudian air itu ditempelkan ke bagian kepala. Ya, apa bedanya dengan mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci wajah? Orang mencuci wajah gimana? Ambil air begini kan? Airnya masih ada dalam telapak tangannya. Kemudian dia mencuci wajahnya. Sebagian orang bukan mengusap kepalaku. Kepalanya bukan dia usap. Tetapi dia dia cuci. Padahal perintahnya adalah mengusap. Yang namanya mengusap adalah tangan yang basah, ya, dikarenakan air, ya, atau tetesan-tetesan air. Kalau ada air yang banyak di dalam telapak, itu namanya mencuci. 6. Karena al-masah lughatan secara etimologi definisinya dari imraru liyat ala syai, ya, melewatkan atau memutarkan tangan, mengusapkan tangan di atas sesuatu. 6. Baik. Apabila seorang laki-laki boleh mengusap bagian atas dari atau mengusap sorbannya, membasuh sorbannya ketika berwudu, maka apakah boleh bagi seorang wanita mengusap jilbabnya ketika berwudu? Bang Is? Hai uragam, boleh orang laki-laki boleh mengusap atau membasuh sorbannya. Karena kalau dia buka mungkin ribet, apalagi di musim-musim dingin di Timur Tengah, ya. Ya, kalau buka itu apa namanya, kayak topi tentara Korea tuh, Cina tuh, di musim dingin tuh, topi yang sampai ke sini, Bang. Kemudian terikat, enggak nampak kecuali muka aja. Itu kalau dibuka itu kan dingin sekali, apalagi musim salju. Nah, sorban juga demikian. Udah dia putar, ya, kemudian dibuka lagi setiap kali berwudu, tentu yang memberatkan. Dan telah kita ketahui tadi, sepakat para ulama tentang bolehnya mengusap sorban bagi orang yang sedang berwudu. Kalau dia mau membukanya juga boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh bagi seorang wanita mengusap jilbabnya ketika berwudu? Karena rasa beratnya juga tidak kalah dari rasa berat yang dirasakan oleh seorang laki-laki ketika berwudu apabila harus membuka sorbannya, bahkan terkadang lebih memberatkan wanita untuk membuka jilbabnya daripada laki-laki harus membuka sorbannya. Apalagi kalau jilbabnya besar, ditambah lagi tempat wudhunya di tempat yang terbuka. Kalau dia membuka jilbabnya akan terlihat auratnya. Nah, gimana Bang Is? Jid. Kias berarti. Masya Allah, kias. Masya Allah, Barian. Kalau kena rambutnya dikit, itu ijtihad dari Bang Rian atau sebuah faedah pernah didengar sebelumnya dalam kajian fikih atau gimana? Atau pengembangan fikih dari Bang Is tadi? Taib, ya? Boleh, ya? Yang pertama, tiada perbedaan di antara wudu laki-laki dengan wudunya kaum wanita. Barang siapa yang membedakannya dalam sesuatu, maka dia harus mendatangkan dalil yang khusus. Boleh karena beberapa alasan. Yang pertama, karena ada asar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengusap jilbabnya. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam sunan beliau dan juga oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, salah satu dari empat imam mazhab. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini dalilnya, asar Ummu Salamah radhiyallahu anha dan beliau istrinya Nabi kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dalil yang kedua adalah qiyas kepada imamah. Apabila sorban saja boleh diusap, boleh dibasuh oleh seorang laki-laki yang berwudu karena berat, rasa berat yang dia rasakan kalau harus membukanya, ya, maka jilbab juga boleh karena rasa berat yang sama juga dirasakan oleh seorang muslimah, bahkan lebih, ya, ketika dia harus membuka jilbabnya karena wudu, apalagi tempat wudu di tempat yang terbuka. Kalau dia membuka jilbabnya akan terlihat auratnya. 6. Contohnya kalau dia di dalam Masjidil Haram, batal wudhunya. Kalau dia harus buka jilbab, ya harus keluar dari Masjidil Haram, pergi ke kamar mandi kaum wanita. Kalau dia keluar di sebagian waktu Masjidil Haram, tidak bisa masuk lagi. Atau sedang tawaf, dia akan terpisah di rombongannya. Dan kalau dia orang tua dan itu umrah perdana, bisa sesat nantinya. Nah, lihat indahnya ilmu agama. Dengan ilmu agama, sesuatu yang tadinya memberatkan menjadi ringan tatkala kita telah mengetahuinya. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan merasakan indah nikmat dan lezatnya syariat Islam ini kecuali dengan ilmu agama, dengan ilmu agama. Baik. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pula hukum menyela-nyela jenggot ketika berwudu bagi orang yang lebat jenggotnya. Nah, yang rajih hukumnya adalah sunnah, dan telah kita baca beberapa riwayat dalam hal itu. Saya ingatkan kembali karena penulis di sini ya, berpendapat wajib, sehingga beliau menyebutkannya dalam hal-hal yang wajib dalam wudu. Yang kedelapan, hal yang wajib dalam wudu adalah takhlilu asabi'il yadaini war rijlain, menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan kaki. Beliau berdalil dengan hadis umum ya, bukan dalil khusus, yaitu hadis yang diriwayatkan hadis yang sahih dalam riwayat Ahlus Sunan, yakni di luar Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Sempurnakan wudumu. Naam, dalil khusus, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah di antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah engkau beristinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali engkau sedang berpuasa. Sisi pendalilannya adalah ada yang perintah untuk menyela-nyela jari jemari kaki atau tangan ketika berwudu. Akan tetapi hadis ini dipandang dhaif oleh sebagian ahli hadis, dan sebagian mereka mengatakan seandainya dikatakan sahih, maka perintah menyela-nyela jari jemari ini apabila diduga adanya kotoran, dan kotoran tersebut tidak akan bersih dan terangkat kecuali dengan menyela-nyela jari jemari. Kenapa mereka mentakwilnya demikian? Karena hadis-hadis pokok seperti dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an dan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu an, tidak menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela di antara jari jemari tangan dan kakinya. Alasan yang kedua adalah di dalam ayat dari surat Al-Maidah yang merupakan dalil pokok pula dalam bab wudu, tidak menyebutkan menyela-nyela jari jemari, yang ada adalah mencucinya. Adalah mencucinya. Maka hukumnya yang rajih wallahu taala a'lam bissawal ilmu indallah adalah sunnah, kecuali air tidak sampai kecuali dengan menyela-nyelanya, atau ada kotoran yang tidak terangkat kecuali dengan menyela-nyelanya. Maka hukum menyela-nyela jari jemari saat itu menjadi wajib, karena kaidah al-mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka menjadi wajib, karena wasilah untuk melakukan sesuatu yang wajib. Baik, berikut ini adapun hukum mengusap bagian atas dari sepatu, insyaAllah akan datang pembahasannya setelah ini nanti. Sunanuhu, berikut ini sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah as-siwak, bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum biswak 'inda ma'a kulli wudhu." Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu." Ini menunjukkan bahwa siwak disunnahkan setiap kali seseorang berwudu, baik wudunya itu untuk salat wajib, salat sunnah, untuk tawaf, dan untuk membaca Al-Quran, atau wudhu yang lainnya seperti wudhu mau tidur. Karena kul hadis ini mencakup seluruhnya, ma'a kulli wudhu. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan juga diriwayatkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau pernah ketika mempraktikkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersiwak dengan jari jemari tangannya karena tidak memiliki kayu siwak saat itu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Nasa'i secara muttasil dengan sanad yang sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb." Siwak membersihkan mulut dan meridho membuat Allah sebab seorang hamba diridhai oleh Allah jalla wa ala. Juga dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartum biswak 'inda kulli salah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka melakukan salat. Dan ini tidak kontradiksi dengan hadis di atas tadi, karena siwak dianjurkan setiap kali berwudu dan setiap kali salat. Walaupun ketika dia wudu telah bersiwak, kemudian ketika mau salat dia juga dianjurkan lagi untuk bersiwak lagi. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersiwak sebelum melakukan salat. Dan ini salah satu alasan kenapa bersiwak dengan kayu siwak itu lebih afdal. Karena ringan dan mudah dibawa ke mana-mana dan dilakukan kapan saja. Nah, ada beberapa permasalahan terkait pembahasan siwak. Yang pertama, apakah pasta dan sikat gigi di masa kita ini mengambil hukum siwak yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Para ulama menjawab seperti Al-Lajna Ad-Daimah dan selainnya bahwa hukumnya sama. Kenapa? Karena ilat yang sama, yaitu membersihkan mulut dari kotoran dan menghilangkan bau yang tidak enak di dalamnya. Nah, maka mengambil hukum yang sama. Hanya saja mereka mengatakan bahwa bersiwak menggunakan kayu arak, kayu siwak lebih afdal karena beberapa alasan. Yang pertama, itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW di masa itu. Dari ini masa itu juga ada sesuatu yang serupa dengan sabun, ya, seperti air daun bidara berbusa dan sesuatu yang dibuat untuk dibuat menjadi pasta gigi seperti rerumputan atau misalnya kalau dibuat seperti pasta gigi tetapi Nabi tetap memilih kayu siwak ini. Nah, dan terkhusus kayu siwak yang basah. Alasan lainnya Kenapa menggunakan kayu siwak lebih afdal? Karena ringan, dibawa ke mana-mana sehingga dapat dilakukan atau digunakan kapan saja. Banyak waktu-waktu dan tempat-tempat kita dianjurkan bersiwak tidak mungkin kita lakukan kecuali kalau kita membawa kayu siwak. Contohnya apa? Ini setiap kali mau sholat, kalau kita tadi berangkat dalam keadaan telah berwudu dan telah bersikat gigi, masuk ke dalam masjid, sebelum takbiratul ihram mau bersiwak lagi, ambil sikat gigi dulu sama pasta gigi, enggak mungkin. Setiap kali mau baca Al-Quran, nah, kemudian Nabi SAW setiap pulang ke rumah, sebelum masuk ke dalam rumahnya, yang pertama kali beliau lakukan, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana yabda'u bisiwak. Sebelum memberikan salam, sebelum mengetok pintu, dan sebelum mencium kening istrinya, beliau bersiwak terlebih dahulu. Sehingga bertemu dengan anggota keluarganya dalam keadaan bau mulut beliau ya, telah hilang dan mulutnya telah bersih. Dan ini enggak mungkin kita lakukan kecuali dengan kayu siwak, kecuali di setiap pintu rumah ada sikat gigi dan odol di depannya. Setiap umpul langsung sikat gigi yang sudah disiapkan di depan pintu. Maka penting ya ikhwah, kita menyediakan siwak ya, dan alhamdulillah siwak enggak terlalu mahal kan. Taruh yang punya mobil satu di mobil, terkadang di motor ya, atau di kantong baju. Dan juga siwak sangat dianjurkan dan sangat ditekankan tatkala seseorang ingin membaca firman Allahu Jalla wa Ala. Nah, maka dari sini para ulama mengatakan bahwa bersiwak dengan kayu siwak itu lebih afdal. Walaupun dengan sikat gigi juga boleh. Namun ya, dari beberapa sisi yang telah kita sebutkan ya, di atas, maka bersiwak dengan kayu siwak itu lebih afdal. Dan ana tidak menjualnya ya, yang dikira promosi. Baik. Sunnah wudu yang kedua. Dan tadi telah kita simak atsar Ali bin Abi Thalib ya, bahwa seandainya seorang tidak membawa kayu siwak atau enggak punya sikat gigi, minimal dengan jari jemari tangannya. Nah, untuk mengurangi daripada kotoran atau bau mulut yang ada. Kemudian yang kedua adalah ghuslul kaffaini thalasan fi awwalil wudu, mencuci kedua telapak tangan di awal wudu. Itu hukumnya sunnah. Seandainya seorang meninggalkannya sengaja ataupun lupa, maka wudunya sah. Dalilnya adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau mempraktekkan wudhunya Nabi SAW di hadapan para sahabat atau di hadapan murid-muridnya, beliau ghassala kaffayhi thalathan. Beliau mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid al-Majini radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Tatkala beliau diminta mempraktekkan wudhunya Nabi SAW, maka da'a bicaurin min ma', beliau meminta untuk dibawakan satu gayung air. Maka beliau pun mempraktekkan wudhu Nabi SAW yang telah beliau lihat dengan melakukan yang pertama kali adalah fa'akfa'a ala yadaihi faghasalahuma 3 marrat. Beliau menuangkan air yang di dalam gayung tersebut kepada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Setelah itu baru beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung. Maka famadmadha wastansyaqa wastanthara 3 bi 3 ghurafat. Maka beliau pun berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Nah, baik. Akan tetapi mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali ketika bangun dari tidur di malam hari sebelum berwudu, maka pendapat yang rajih adalah wajib karena ada perintah khusus untuk hal itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma 3, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, batat ya, istayqadha min naumihi, dan bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana air sampai ia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu aina batat, di mana batat bermalam ya, tangannya itu. Kalimat batat tidur, ya, dari kata batat itu diberikan kepada tidur yang dilakukan di malam hari. Nah, baik, sunnah wudu yang ketiga adalah al-jam'u bainal madmadah wal istinsyaq thalathan bi ghurfah. Menggabung madmadah, menggabung ya, menggabung madmadah, berkumur, masukkan air ke dalam mulut, dan istinsyaq ke dalam hidung sebanyak 3 kali dengan sekali perbuatan, itu hukumnya sunnah. Yang sunnah apanya? Ingat, bukan madmadah dan istinsyaknya, tetapi melakukan madmadah dan istinsyak berbarengan sebanyak 3 kali. Jelas? Yang sunnah adalah 3 kalinya. Adapun madmadah wal istinsyak telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, hukumnya wajib. Nah, karena hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala beliau mempraktikkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anhu tamadmadha wastansyaqa min kaffin wahidah fa fa'ala dhalika thalatha. Maka beliau mempraktikkan madmadha dan istinsyak dengan sat dari satu telapak tangan. Ya, min kaffin wahidah fa fa'ala dhalika thalatha. Dan itu beliau lakukan sebanyak 3 kali. Artinya air yang dimasukkan ke dalam ke mulut itu sama dengan air yang dimasukkan ke dalam hidung berbarengan, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kenapa dikatakan sunnah? Jawabannya, karena tiada perintah untuk melakukan lebih dari sekali. Nah, riwayat yang menunjukkan mencuci anggota wudu selain kepala itu lebih dari sekali adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan mencucinya sekali ya hukumnya wajib, lebih dari itu dan maksimumnya 3 kali adalah sunnah. Maka yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait anggota wudunya selain kepalanya, beliau pernah mencucinya sekali ya, pernah 2 kali, pernah 3 kali, dan pernah juga sebagiannya sekali, 2 kali, sebagian yang lainnya 3 kali. Naam. Baik, maka membarengkan madmadah dan istinsyak dengan 1 kali perbuatan sebanyak 3 kali adalah sunnah. Yang keempat, al-mubalaghah fihima li ghairi sha'im. Bersungguh-sungguh dalam bermadmadah dan istinsyak. Maksudnya bersungguh-sungguh di sini adalah dia benar-benar memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya sampai masuk ke dalam, kecuali dia dalam keadaan puasa, li ghairi shaim. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah engkau mubalaghah ya, sampai melampaui batas dalam beristinsyaq, dalam beristinsyak, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Anda pernah mendengar dari seorang dokter senior di Banda Aceh ini bahwa di antara hikmah di awal-awal musim corona, di antara hikmah perintah bersungguh-sungguh beristinsyak ketika berwudu sehingga air terkadang sampai masuk ke kerongkongan, itu bisa membersihkan ya, bakteri yang ada di dalamnya. Dan itu juga dapat mencegah penyakit stroke. Saya mendengar dari seorang dokter senior di Banda Aceh ini di awal-awal musim corona. Nam, dan ya, beliau dokter ya, dan ini pembahasan kedokteran. Kalau memang benar, ini menunjukkan kepada kita faedah yang luar biasa dari bersungguh-sungguh beristinsyak. Ya, jadi tidak mengapa seorang saking sungguh-sungguhnya terkadang sampai masuk kerongkongannya, sampai kepedesan, kecuali dalam keadaan dia sedang berpuasa. Maka hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai air yang dia gunakan untuk berwudu, bermadmadah dan beristinsyak sampai masuk ke dalam atau melewati kerongkongannya. Nah, Baik, yang kelima adalah taqdimul yumna 'ala al-yusra. Mengedepankan anggota kanan daripada anggota wudu yang kiri. Ini juga hukumnya sunnah. Seandainya seseorang mencuci kaki kiri sebelum kaki kanan dengan sengaja, maka wudunya sah, tidak dikatakan berdosa, karena yang dia tinggalkan sesuatu yang sunnah. Dan telah ana bacakan pada pertemuan yang lalu ucapan Al-Imam Ibn Qudamah, ucapan Al-Imam An-Nawawi, dan selain mereka berdua yang menegaskan bahwa ulama sepakat bahwa mengedepankan anggota wudu yang kanan di atas anggota wudu yang kiri itu hukumnya sunnah. Dalilnya adalah keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun aw yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan sebelah kanan ketika menggunakan sendal, tatkala menyisir rambutnya, dan di dalam bersuci serta dalam segala urusan beliau yang baik. Nam juga demikian hadis-hadis para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktikkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengawali anggota wudu yang kanan sebelum yang kiri, dan perbuatan Nabi dan kemudian dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya perintah itu berhukum sunnah, tidak berhukum wajib. Nam berikutnya adalah ad-dalk. Ad-dalk li hadis Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsay muddin fatawadda fa ja'ala yudalliku dhira'ih. Menyela-nyela anggota wudu, ya. Kalau tadi menyela-nyela jari jemari, ini ad-dalk. Ad-dalk itu sedikit ya digaruk ya anggota wudu. Ya, itu hukumnya sunnah karena hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan air sebanyak 1/2 mud, beliau berwudu kemudian beliau menyela atau menggaruk kedua dhira'i hastanya. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan itu dikarenakan suatu faktor karena ya kalau tidak digaruk atau diusak di sela-sela maka ya, air kurang sempurna atau kebersihan kurang sempurna. Namun wallahu a'lam bishawab, hukum asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus dalam hal ibadah itu berhukum sunnah kecuali ada dalil lain yang memalingkan makna yang umum ini. Karena hukum asalnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan hukum asal Nabi melakukan sesuatu dan terkhusus di hadapan para sahabatnya itu untuk ibadah, bukan sekedar adat. Nah, yang ketujuh adalah tathlithul ghusl, mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali. Ini juga telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW pernah mencucinya sebanyak sekali dan pernah juga dua kali. Nah, adapun kepala, maka yang rajih seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim semuanya sebelumnya bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah mengusap kepala sebanyak 3 kali atau lebih dari sekali. Adapun riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai dalil dalam hal itu, maka dua kemungkinan yang kata beliau. Yang pertama, riwayat yang sahih tetapi sisi pendalilan yang tidak sharih, yang tidak tepat, seperti hadis dalam Sahih Muslim Nabi pernah mengusap bagian depan kepalanya saja. Benar itu Nabi lakukan, tetapi bersamaan pengusapan beliau terhadap sorban. Atau ada riwayat yang sharih, bunyinya memang jelas dan gamblang lebih dari sekali, tetapi tidak sahih. Ya, seperti riwayat yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa ketika beliau mempraktikkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda hakadha. Aku pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti ini. Tetapi ini athar yang tidak sahih. Naam. Dan seandainya pun sahih, maka ketahuilah di sini beliau mengusap seluruh kepala. Bukan seperti ini dilakukan oleh sebagian orang, ujungnya saja kemudian berdalil dengan athar Umar Uthman ini. Ini pendalilan yang kurang tepat. Naam. Kemudian yang kedelapan, beliau menyebutkan di sini adalah at-tartib. Tartib dalam wudu. Itu bagian dari sunnah dalam wudu menurut pendapat sebagian ulama, dan itu yang dipilih oleh penulis di sini. Tartib dalam wudu adalah apa? Hah? Mana duluan? Yang pertama kali dicuci? Faghsilu wujuhakum. Tangan sebelum wajah, kepala sebelum tangan. Hah, sesudah tangan? Afwan. Naam, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Naam, tangan setelah wajah, kepala setelah tangan, kaki setelah kepala. Nah, penulis beliau mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan tertib itu hukumnya sunnah bukan wajib. Artinya kalau ada orang yang mencuci ke tangan dulu kemudian baru wajah, atau kepala dulu kemudian baru tangan, maka wudunya sah. Nih, ini pendapat sebagian ulama, dan ini yang ditulis, yang dipilih oleh penulis di sini. Beliau beralasan karena itulah yang sering Nabi SAW lakukan, sebagaimana yang dihikayatkan di dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan sifat wudu Nabi SAW. Akan tetapi kata beliau, telah datang dari Miqdam bin Ma'di Karib. Beliau mengatakan annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tawaddaa fa ghassala kaffayhi thalathan wa ghassala wajhahu thalathan thumma ghassala dhira'aihi thalathan thumma tamadmadha wastanthara thalathan thumma masaha bi ra'sihi wa udhunihi. Beliau pernah suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwudu, membawa air wudu, maka Nabi pun berwudu. Maka Nabi mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali dan mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian, kalimat, perhatikan kalimat kemudian yang menunjukkan tertib. Kemudian tangannya sampai ke sikunya, hastanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bermadmadah dan beristinsar setelah mencuci tangan. Tapi ingat khusus matmadah dan istinsarnya, ya. Kemudian beliau mengusap atau membasuh kepala dan kedua telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh sebagian ahli hadis, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan at-tartib dalam wudu hukumnya wajib. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala telah memasukkan pengusapan kepala di sela-sela penyucian terhadap anggota wudu. Seandainya tertib itu hukumnya tidak wajib, maka pengusapan kepala akan disebutkan terakhir atau yang pertama kali secara terpisah. Di dalam ayat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak salat, maka hendaknya kalian mencuci wajah kalian, mencuci kedua tangan kalian sampai ke siku, mengusap atau membasuh kepala kalian, dan mencuci kedua kaki kalian. Seandainya tertib itu tidak wajib, maka tentunya pengusapan kepala itu akan disebutkan terpisah, tidak di tengah-tengah penyucian anggota wudu, agar tidak terpisahkan hal-hal yang satu jenisnya. Ini diantara pendalilan sebagian ulama yang mengatakan wajibnya tertib. Nah, dan dalil yang lainnya adalah hadis-hadis yang sahih. Dari seluruh hadis, terkhususnya kedua hadis pokok, yaitu hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu, tidak pernah menyebutkan Nabi tidak tertib di dalam wudu. Nah, Nabi tidak tertib di dalam wudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka paling selamat seseorang berusaha untuk selalu tertib dan tidak meninggalkannya. kecuali ya mungkin karena lupa dan ya kondisi yang lainnya. Baik, sunnah wudu yang berikutnya adalah addu'a ba'dah, berdoa setelahnya. Berdoa setelahnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah salah satu di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini doa setelah wudu, kecuali dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Dia boleh memasukinya dari mana saja dari 8 pintu tersebut. Dan dalam riwayat Tirmizi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, maka menjadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihu Targhib, beliau menyebutkan doa lain, yaitu doa yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang membacakan doa ini, kutiba fi riqqin thumma tubi'a yutaba' fala yaksur ila yaumil qiyamah, diberikan untuknya lempengan putih ya, kemudian lempengan putih tersebut tidak akan hancur, tidak akan patah sampai hari kiamat. Ini sebuah keutamaan yang diberikan untuk orang yang mengucapkan doa ini setelah wudu. Adapun doa di sela-sela wudu, tidak ada satupun hadis yang sahih. Barang siapa yang menganjurkannya kepada manusia, kepada kaum muslimin, maka ia harus mendatangkan dalil khusus yang sahih dalam hal tersebut. Karena ada sebagian orang mengajarkan wudu, kemudian mengajarkan doa-doa tertentu di sela-sela wudu, setelah mencuci tangan doanya ini, mencuci kepala doanya ini, cuci wajah kepalanya ini. Karena sebagian orang memang punya karakter yang tidak baik, ingin terlihat beda dan terlihat lebih sempurna daripada yang lain walaupun dengan cara bid'ah. Dan itu sangat terlihat ketika umrah. Biar kesan ya umrah dengan travelnya itu atau dengan pembimbing tersebut lebih sempurna, maka mereka memperbanyak doa. Sehingga orang lain mengatakan ya, sama travel ini luar biasa doanya, banyak sekali doanya. Nah, sekali tawaf itu doanya Masya Allah, kalau enggak bawa ustaz kita enggak mungkin bisa. Nah, padahal doa ketika tawaf hanya apa? Hanya dua, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika menunjukkan tangan ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan bismillah Allah Akbar, tidak lebih dari itu. Selain itu silakan seorang memperbanyak doa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya kepada Allah Jalla wa'ala di sebaik-baik tempat tersebut. Nah, sunnah yang lainnya adalah yang akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya karena waktu yang telah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita ambil itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz ini. Baik. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang di,